Apa bos? Oke, sabar. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku tangguhkan, tangguhkanlah. Mahesa. Thank you.

Silang ia pergi di mana.

Napa bu? Napa sampe kok bengok-bengok bu? Terima kasih mas. Semoga Bapak Takim. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku mau untuk mengatakannya. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kita sekat buat Bapak Mustaqim. Semoga Bapak, semoga ayo los. Buat anda semuanya juga, buat para ibu-ibu di depan, bareng Mahesa. Bahagia hatiku bila selalu bersamamu, cukup bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di dekat, Kak Elka Audio. selalu bersamamu. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rasa. kerasa sekali. Sesungguhnya aku nomor lagu saya spesialkan untuk panjenengan bareng Mahesa Musik sudah. Oke, alhamdulillah satu tembang ada sebuah janji. Kita sangat buat anak semuanya. Sahabat-sahabatku Sri Gading. Yo! Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Buat anak semuanya kita baik keselu dulu. Sri Gading Mahesa, Mahesa, Mahesa, Mahesa. Tempat kau menunjang bukan lautan, tempat kau menghibang bukan pula dukun, tempat kau menyimpan bukan kuburan, tempat memohon doa. Tiada manusia satu-satunya gunung, tempat kau menunjang bukan lautan, tempat kau menghibang bukan pula dukun, tempat kau menunjang